sayang lalu. Kasih, jangan kau bersedih hati, hapuslah duka di hatimu. Kasih, masih kulihat dukamu yang tersisa di sudut matamu. Kasih, tengoklah kehadiranku, mungkin berarti bagi dirimu. Kini aku datang dengan kasih sayangku, ku berikan hanya padamu seorang. Janganlah kau bimbang akan cintaku ini, untuk kita cinta yang kau berikan. Apa yang ku damba, segalanya ada pada dirimu. Sisa di sudut mata.